jauh sudah nyata. Lenggangnya lenggang kota Buana, lembaga mulai dipandang, tangannya melenggang agak ke belakang. Kain batik Yogyakarta, gelom jinjing, baju kain kaca, selendang putih di pundak, berlambai-lambaian sedap dipandangnya. Gang lenggang Surabaya. Tak jemu mata memandang, hati goncang, pikiran melayang. Tapi jangan mata keranjang, akibat jangan ditempeleng orang. Gang lenggang Surabaya. Tak jemu mata memandang, hati goncang, pikiran melayang. Tapi jangan mata keranjang, akibatnya nanti ditempeleng orang.